بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، saya tidak ingin pembelajaran ini hanya sekedar jadi materi yang diingat atau dituliskan. Saya sudah sepakat kita dari awal, semua yang kita pelajari semampu kita, kita amalkan. Saya mohon pada Bapak dan Ibu sekalian, kita insya Allah berjumpa sebulan sekali. Masa iya dalam sebulan tidak bisa menghafal 10 ayat untuk kita biasakan. Karena itu jangan diamkan hafalan, ada dalam kepala kita. Tapi praktekkan hafalan dalam amalan harian kita. Kalau dipraktekkan ayatnya akan lebih ringan. Ayat mata praktekkan pada mata. Ayat telinga praktekkan di telinga. Ayat lisan praktekkan di lisan. Jadi jangan cuma sekedar jadi hafalan. Saya sering katakan penghafal Quran yang baik, itu bukan hanya sekedar menghafal 30 juz, tapi tak mampu menempatkan juz bahkan ayat itu dalam kehidupannya. Tidak. Semua ayat Quran itu pedoman kehidupan. Saat diturunkan disebutnya hudan. Quran surah kedua ayat 185. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan. Hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsinya hudan linnas sebagai pedoman kehidupan? Jadi itu pedoman hidup kita. Makanya saat kita sholat, itu nanti saya jabarkan dalam pertemuan kali ini, ayat-ayat itu dilatih untuk disampaikan, dibacakan, sehingga latihan itu jadi praktek dalam kehidupan. Makanya saat sholat itu dimunculkan sebagai hudan juga. Hudan linnas dalam sholat hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Baca ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Makanya saat salat kita baca Al-Qur'an. Bacaan itu bukan bacaan biasa sebetulnya, tapi latihan untuk menghadirkan Quran dalam kehidupan sehingga itu bisa dipakai dalam hidup. Makanya seorang hafid yang baik itu bukan saat ditanya dia mampu menjawab, bukan itu. Itu bagus, tapi yang lebih utama adalah saat dibutuhkan ayatnya hadir membimbing dia. Saya sering katakan, misal, maaf ya, maaf. Anda hafal misalnya surah Al-Hujurat. Di situ ayat 11 sampai dengan 13 ada bimbingan tentang perilaku. Ayat 11 ayat lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Nah, orang yang hafal ayat ini, maka dia tidak akan menggunakan lisannya untuk menghujat orang lain. Jadi begitu kalimat hujatan diprovokasi oleh orang lain pada lisannya, itu lisannya enggak sanggup untuk mencela orang. Karena ayatnya hadir di lisannya. Saat memandang, ayat mata masuk ke matanya, memberikan gambar ini yang harus kamu lihat, ini yang tidak boleh kamu lihat. Saat jalan, ayat-ayat Quran tentang kaki masuk ke kakinya. Jadi begitu dia melangkah, ayat itu membimbing dia. Quran surah ke-25 misal, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang penyayang, kalau dia jalan, jalannya tawadhu. Kalau dia dapat peningkatan misalnya, kedudukan meningkat, harta meningkat, dia akan menghindari kesombongan. Jadi apapun yang dia gunakan, mau mobilnya bagus, mau motornya bertambah, wala tamshi fil ardi maraha. Ingat ya, jangan gunakan ini untuk sombong di hadapan orang lain. Jadi percuma kalau ada hafal Quran, tapi Qurannya enggak bimbing dia. Itu disebut oleh Quran zalimun li nafsi. Quran surah ke-35 ayat 33. Faminhum zalimun li nafsi. Ada orang yang zalim. Zalim itu tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya sering contohkan, ini gelas menampung air untuk minum. Gayung menampung air untuk mandi. Kalau ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas, itu orang zalim namanya. Nah, ada orang hafal Quran tapi tidak mampu menempatkan ayat Quran dalam tempat pedoman hidupnya. Jadi ayat lisan itu tidak ditempatkan di lisan dia. Ayat mata tidak ditempatkan di mata dia. Memang hafal ayatnya tapi tidak bisa membedakan mana sendal dia, mana sendal orang lain.